أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia, tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu. Kaum muslimin yang saya muliakan, cobalah kita ini sebagai umat Islam di negeri Indonesia banyak-banyak merenung, banyak-banyak bertafakur, sering melakukan tadabbur terhadap Al-Quran, renungan terhadap Al-Quran, agar kita ini mendapatkan jalan keluar berbagai musibah, malapetaka yang menimpa negeri ini. Gak bisa kita gak peduli berjalan begitu saja. Kita hanya sekadar mengikuti berbagai berita, kita hanya sekadar mengikuti berbagai informasi, musibah di sana, musibah di sini, musibah di dekat kita, musibah jauh dari tempat kita. Korban meninggal sekian jumlahnya, korban luka sekian jumlahnya, fasilitas yang hancur sekian jumlahnya, dari hari ke hari. Tetapi ternyata kita tidak peduli, tidak kemudian menggugah iman kita, takwa kita, untuk kita takut kepada Allah. Masih banyak saudara-saudara kita muslimin yang semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka, sekarang ini sibuk dengan dunianya, seolah-olah hidup itu hanyalah sekarang ini, seolah-olah tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan ini, sehingga yang diperbanyak adalah bekal-bekal duniawi, banyak yang melupakan bekal-bekal ukhrawi. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.